Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian di Jumat pagi Musala al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan mengenai sifat al-mar'ah al-muslimah, karakter wanita muslimah. Dari buku Sifatul Mar'ah Al-Muslimah fi Dha'il Kitab wa Sunnah karya Ummu Usamah Al-Abasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita masuk pada sifat yang ke-11. Bab-bab, bahasanya di antara sifat wanita muslimah adalah mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada ibadah-ibadah sunnah, baik itu salat sunnah ataupun yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, sahabat Abu Hurairah mengatakan, kana Juraijun, adalah seorang ahli ibadah bernama Juraij, yata'abbadu, dia beribadah di saumatin, tempat ibadahnya. Lantas datanglah ibunya, ya, Humaid, salah satu perawi mengatakan, fawasofalana Abu Rafi', maka Abu Rafi' mendeskripsikan kepada kami sifatnya, bagaimanakah sifat ataukah bentuk deskripsi yang disampaikan Abu Hurairah ketika Abu Hurairah menggambarkan, ketika Abu Hurairah menceritakan bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ummahu, ibunya Juraij, hina da'athu, ketika memanggil Juraij, yaitu bentuknya ja'alat kaffaha, ibunya Juraij ini meletakkan telapak tangannya di atas alisnya, thumma rafa'at ra'saha, kemudian dia tengadahkan kepalanya ilaihi, kepada ke arah Juraij, tada'uhu, kemudian memanggilnya. Ya, untuk lebih lengkapnya dan detailnya penjelasan untuk hadis Juraij, maka kita akan baca hadis Juraij ini dengan mengacu pada penjelasan di kitab Al-Bahar Al-Muhit Al-Thajjaj. Ya, tentang Juraij sebelumnya, asal-muasal dia kenapa jadi ahli ibadah, itu terdapat riwayat yang lain yang menjelaskannya. Di riwayat yang lain disampaikan, kana rajulun fi bani Israila, ada seorang dari kalangan bani Israil, tajiran, jadi pedagang. Dan ketika dia bisnis dan dagang ini, dia terkadang mengurangi timbangan dan terkadang nambahi timbangan. Akhirnya dia satu hari tersentuh hatinya dan mengatakan, ma fi hadhihi tijarati khairun, tidak ada kebaikan dalam dagang dengan cara semacam ini, saya akan mencari perdagangan yang lebih baik daripada ini. Akhirnya dia membangun musolanya atau tempat ibadahnya, wa tarahaba fiha, kemudian dia jadi rahib di dalamnya, wa kana yuqalu lahu Juraij, ya, namanya Juraij. Itu kisah asal-muasal Juraij menjadi ahli ibadah. Semula dia bisnismen, pedagang, kemudian tobat, insab, pasal yang lainnya hijrah, dari pedagang yang tidak jujur, akhirnya dia memilih perdagangan akhirat. Maka berdasarkan riwayat ini, maka ini menunjukkan bahasanya Juraij ini posisinya adalah ba'da Isa, setelah diutusnya Nabi Isa ibn Maryam. Dan bisa dipastikan kalau dia Juraij ini adalah min adba'ihi, di antara pengikut Isa. Li'annahum, karena pengikut Isa inilah yang pertama kali membuat bid'ah kerahiban, dengan menahan diri fi suami di musola-musolanya. Sauma'atin, jadi kita jumpai ya ta'abadu fi sauma'atin, sauma'ah artinya ma'badun nasara, tempat ibadahnya Nasrani. Nah, secara bahasa sauma'atin itu disebut sauma'atin litiqatin firaksiha, karena ujungnya lancip. Jadi bangunan yang model ujungnya lancip. Gereja itu lancip ya? Iya. Ujungnya lancip ya? Si bawah mengatakan as-sama'atu minal asma', artinya al-muhaddad at-tarfi, ujungnya itu lincip. Lantas datang ibunya dan tadi memanggilnya dengan gambaran cara memanggilnya, dia taruh telapak tangannya di atas alis dan kepala ditengadahkan, kemudian teriak. Maka dia tengadahkan kepalanya ke arah Jureid. Kenapa? Berarti Jureid fi mahalin murtafi'in minasawma'ati. Dia di posisi yang tinggi dari tempat ibadah yang dia pakai. Tada'uhu, dia, ibunya memanggilnya. Faqalat, ibunya mengatakan, ya Jureid, anak ummuka kallimni. Wahai Jureid, aku adalah ibumu, tolong bicara padaku. Fasadafathu ay wajadathu. Maka ibunya Jureid menjumpai Jureid yang sedang dalam keadaan salat. Lantas Jureid mengatakan, Allahumma ummi, ya Allah ibuku, yaitu ya Allah, orang wanita yang memanggilnya adalah ibuku, maka apakah aku akan jawab panggilannya, wa salati, dan salatku, dan ini adalah salatku. Apakah aku sibuk dengan salatku dan kutinggalkan menjawab panggilan ibuku? Maka Jureid kemudian memilih salatnya daripada memanggil, merespon dan menjawab panggilan ibunya. Faraja'at, maka ibunya pulang. Suma'adat, kemudian kembali di kali yang kedua. Dan di riwayat yang lain dijelaskan bahasanya kali yang kedua itu adalah hari yang kedua. Karena di riwayat yang lain dikatakan falam makana minal ghaddi, maka esok harinya. Faqalat, Jureid mengatakan, wahai ibunya Jureid mengatakan di hari yang kedua, wahai Jureid, aku ibumu, tolong bicara padaku. Jureid mengatakan, ya Allah ibuku ataukah salatku, dan Jureid memilih salatnya. Kemudian faqalat, lantas ibunya Jureid kemudian berdoa dengan doa yang jelek karena jengkel. Kalau berdasarkan dari hadis ini, doa itu terjadi pada panggilan yang kedua. Kemudian yang lain dijelaskan kalau itu setelah panggilan yang ketiga. Ibunya Jureid berdoa dengan doa yang jelek. Doa jeleknya adalah Allahumma inna hadza Jureidun. Ya Allah, sesungguhnya ini Jureid, dia anak laki-lakiku dan aku mengajaknya bicara, fa'aba, namun dia enggan untuk berbicara kepadaku. Allahumma falatumithu, ya Allah janganlah engkau matikan dia si Jureid, hatta turiyahu, sampai engkau perlihatkan kepadanya al-mumisat, wajah wanita pelacur. Dalam riwayat yang lain, kalau di sini tidak ada penegasan wajah, cuma melihat wanita pelacur, Dalam riwayat yang lain, hatta yang dura ila wujuhil mumisat, sampai dia melihat wajah pelacur. Ya, mumisat, mim pertama di dhamma, mim yang kedua di kasrah, mumisat. Maknanya adalah az-zawani al-baraya. Ya, wanita pezina, baraya, pelacur, mutajahiratu bidzalika, dan dia adalah wanita yang terang-terangan, tidak malu-malu kalau dia melacurkan diri. Ibnu Mangdur mengatakan, imra'atun mumisun atau mumisatun, fajiratun wanita bezina, zaniatun bezina, tamilu limuridiha. Dia langsung cocok, langsung condong kepada orang yang menginginkannya. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran penting, bahwasannya di antara musibah adalah melihat wajah pelacur. Ya, di antara musibah adalah melihat wajah pelacur. Ya. Yang di zaman ini hal ini tidak dianggap musibah. Ya. Bahkan wajah pelacur itu bertebaran di mana-mana. Ya, ada di Google, ada di YouTube, ada di televisi, dan yang lainnya. Ya, padahal melihat wajah pelacur tidak harus, kemudian digoda pelacur tidak harus. Cuma melihat wajah pelacur. Ya. Cuma melihat wajah pelacur. Itu menurut hadis ini, itu musibah. Sehingga doanya, doa Ibu Juret itu doa jelek, bukan doa baik. Ya. Doa jelek, doa supaya anaknya dapat musibah. Musibahnya apa? Melihat wajah pelacur. Maka di antara musibah orang saleh atau orang yang baik, itu adalah melihat wajah pelacur. Ya. Ketemu dengan orang-orang semacam ini, meskipun papasan, meskipun tidak kemudian mendapatkan godaannya, tawarannya, tidak harus sampai derajat demikian. Cukup dengan melihat sosoknya sudah jadi musibah. Qal walau ta'at alaihi ayuftana. Seandainya pelacur tersebut da'at alaihi, mengajaknya ayuftana untuk terfitnah, yaitu untuk jatuh dalam fitnah zina. La futina ay la waqa'a fiha, niscaya dia jatuh padanya. Waka nara'i dha'nin, maka ada pengembala domba. Ya'wi yang biasa berteduh ila dairihi, ke musolannya Juraid ini. Dair bifatiddal wasukuni tahtaniya, yaknya disukun akhirnya ra, bacanya dair. Dalnya di fathah, kemudian yaknya disukun. Maknanya adalah kanisatun mungkotiatun anil imarah, adalah gereja yang jauh dari perkampungan. Tempat ibadah rahib Nasrani, al-ibadah Nasrani yang jauh dari perkampungan. Ini di pinggir kampung. Itu dairun. Namun sholatnya Juraid ini dairun. Di pinggir kampung. Nah, karena itu dekat dengan, bisa menjadi tempat istirahat penggembala. Umumnya orang mengembalakan hewan ternaknya di luar perkampungan. Di luar daerah perkampungan. Ya, maka kemudian di tempat ini, dari semacam ini, maka para rahib Nasrani memutus hubungan dari lingkungannya dan masyarakatnya untuk beribadah di sana. Dan dir di sini semakna dengan saumaah yang telah lewat. Dan dir ini nahwul manarah, bentuknya seperti menara, maka tadi lincip atasnya. Yang qati'una fiha, ya, mereka kemudian terputus hubungannya secara sosial, fiha karena berada di sana, anil wusuli ilaihim, sehingga tidak ada orang yang bisa sampai sana, wadukhul alaihim atau ketemu menemui mereka. Ya, maka dia adalah bangunan gereja yang bentuknya seperti menara, ujungnya lancip, ya, ujungnya lancip, ada di jauh perkampungan supaya tidak terganggu, ada orang konsultasi, ada orang ini ingin ketemu dan sebagainya. Qal rawi hadis mengatakan fa kharajat imra'atun minal qaryati, maka ada satu perempuan dari kampung itu keluar dari kampung, berarti betul tadi di pinggir, tidak di luar perkampungan, sehingga wanita yang menggoda ini harus keluar dari wilayah perkampungan. Fawaqa'a 'alaiha ar-ra'i, lantas wanita ini disetubui oleh si penggembala domba tadi, itu berzina dengannya. Lantas hamil, lantas melahirkan ghulaman, anak laki-laki. Maka ditanyakan pada perempuan tersebut, siapa ini? Artinya dari mana datangnya anak ini padahal engkau tidak punya suami? Maka wanita tersebut mengatakan, min sahibi hadad dairi. Ini adalah anaknya pemilik musola itu, yaitu Juraij. Akhirnya orang-orang pun datang, bifu'usihim, dengan membawa kampak. Bawa kampak. Kemudian ada yang membawa masahihim. Masahi jamak dari mishatun. Sekop. Di kamus Al-Mani diartikan dengan sekop. Namun dia terbuat dari besi. Fanadauhu, maka mereka orang-orang kampung ini memanggil-manggil Juraij. Fasodafuhu, sodafu bimakna wajadu. Maka mereka menjumpai Juraij sedang sholat. Maka Juraij pun tidaklah berbicara kepada mereka. Maka mulailah mereka yahdimun, menghancurkan. Hadama itu wazannya mengikuti doroba. Hadama yahdimu, doroba yadribu. Dairahu, tempat ibadahnya Juraij. Falamma ra'a dzalika, maka tatkala Juraij mengetahui hal itu, yaitu hancurnya tempat ibadahnya, maka dia turun tadi dari tempat yang tinggi, sehingga ibunya menengadahkan kepala untuk panggil Juraij. Faqalu, lantas mereka mengatakan kepada Juraij, tanya wanita ini. Dalam riwayat yang lain mereka mengatakan, engkau berzina dengan pelacur ini. Fawaladat minka, maka dia melahirkan anakmu. Qal fatabas, sama Juraij tersenyum. Yaitu dia heran karena tuduhan zina yang tertuju pada dirinya. Dan Juraij mengusap kepala anak laki-laki tersebut. Berdasarkan riwayat yang lain, ini dilakukan setelah berwudu dan sholat sunnah. Faqal, lantas Juraij menanyai bayi laki-laki tersebut, man abuka, siapakah bapakmu? Dalam riwayat yang lain dia bertanya, mana anaknya? Lantas mereka datang bawa anak. Kemudian Juraij mengatakan, biarkan aku untuk sholat, beri kesempatan padaku untuk sholat, maka curhat kemudian sholat. Falam man sarafa, tatkala selesai, dia datang anak tersebut, dia tusuk perutnya, yaitu dengan jari, dia tekan, kemudian curhat mengatakan, wahai anak, siapakah bapakmu? Qal, maka anak tersebut mengatakan, abi ra'id da'ni, ayahku adalah pengembala domba. Falamma sami'u dhalika minhu, maka tatkala orang-orang itu mendengar hal itu dari si anak, qalu, mereka mengatakan karena menyesali apa yang mereka lakukan, yaitu menghancurkan tempat ibadahnya Juret, kami akan bangun yang telah kami hancurkan dari musholamu, akan kami bangun pakai emas dan perak. Ya, ta'ziman laka, sebagai bentuk penghormatan padamu dan untuk menebus kejahatan kami karena menghancurkan tempat ibadahmu. Maka Juret mengatakan, la, tak perlu engkau kalian membangunnya dengan emas dan perak, akan tapi kembalikan dia turaban, dengan bangunan dari tanah sebagaimana sebelumnya. Thumma alahu, kemudian Juret naik ke tempat ibadahnya, yaitu naik ke tempat ibadahnya yang masih tersisa, atau naik ke tempat ibadahnya setelah kembali dibangun oleh orang-orang kampung. Dan maka kisah ini menunjukkan bahayanya melakukan tindakan tanpa konfirmasi, verifikasi berita terlebih dahulu. Seringkali orang kan menyesal ketika dia melakukan tindakan dan memutuskan sebuah keputusan berdasarkan berita tanpa cek recheck, tanpa cross check, tanpa tabayun. Dan biayanya bisa lebih mahal. Biayanya bisa lebih mahal karena begitu menyesal, sudah kami bangunkan pakai emas, biayanya mahal sekali. Demikian biaya penyesalan. Di sini muttafaqun alaih. Dan tadi adalah redaksi Muslim. Ya, di buku, kembali ke Sifatul Mar'ah Muslimah fi Dhalil Kitab wa Sunnah. Di buku disampaikan ada kutipan perkataan Imam Nawawi. Maka kisah Juret radhiyallahu anhu, dia lebih mengutamakan salat daripada panggilan ibunya yang memanggilnya. Lantas Allah kabulkan doa ibunya. Kalau ulama-ulama mengatakan ini adalah dalil bahasanya sikap yang benar untuk Juret adalah menjawab panggilan ibunya, karena Juret ini sedang melaksanakan sholat sunnah, dan melanjutkan sholat sunnah itu adalah amal sunnah, bukan wajib. Sedangkan menjawab panggilan ibu dan berbakti padanya adalah wajib, durhaka padanya adalah haram. Maka mungkin bagi Juret untuk mempercepat sholatnya, kemudian menjawab panggilan ibunya, kemudian dia bisa kembali melanjutkan sholatnya. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu, sehingga orang itu punya prioritas yang benar. Nah, karena kurangnya ilmu, maka ya, prioritas yang diambil itu tidak benar. Kemudian ini berdampak buruk, berdampak jelek, sebagaimana kisah Juret ini. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah. Kita akan baca hadis ini masih dengan mengacu pada Sarasai Muslim berjudul Bahar Muhit Sajjaj. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, lam yatakalam fil mahdi ila thalathatun, tidaklah berbicara saat di ayunan kecuali tiga orang saja. Ya, al-mahdi, kata Qurtubi, makna asalnya adalah mahada itu meratakan dan merapikan. Sehingga mahdu sabiyi itu artinya semua tempat yang sudah diratakan dan dirapikan. Untuk bayi, boleh jadi itu tempat tidurnya, boleh jadi itu di kasur, dan boleh jadi itu di pangkuan ibunya, mungkin sudah siap untuk mangku bayi. Nah itu, maka tempat yang siap untuk diletakkan padanya bayi itu disebut al-mahdu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang Nabi Isa di surat Maryam ayat 29, kaifanukalimu mangkana fil mahdi sobiya, bagaimanakah kami akan berbicara kepada bayi yang ada, yang masih anak kecil di mahdi. Mahdi di sini dalam ayat ini adalah pangkuan ibunya itu Maryam. Nah, berkenaan dengan hadis ini, maka zahir hadis ini membatasi hanya tiga tadi, berarti tidak dijumpai anak kecil yang berbicara saat dia masih di ayunan kecuali tiga orang ini, yaitu Isa, kemudian anak kecil ya, dalam kisah Jurayd, dan seorang anak kecil yang minta perlindungan dari orang yang zalim. Namun kalau kita lihat ada hadis-hadis yang lain, maka kita jumpai sebenarnya ada anak kecil yang berbicara. Di antaranya adalah kisah di Ashabul Ukhdud. Ada seorang ibu yang mau dilemparkan ke kobaran api, kemudian ragu-ragu, dan bersamanya anaknya, kemudian anaknya yang menguatkan ibunya. Demikian juga kita jumpai perkataan Ibnu Abbas bahasanya, saksinya Nabi Yusuf dalam kisahnya Yusuf yang ada di surat Yusuf, saksi yang mengatakan kalau robek dari belakang maka demikian, kalau robeknya di depan maka demikian. Kata Ibnu Abbas, orang yang mengatakan semacam ini di kisah Yusuf ini adalah karena sobian fil mahdi, dia masih bayi. Oleh karena itu, maka ada ulama ad-dohak namanya mengatakan yang berbicara fil mahdi saat masih di ayunan itu ada enam. Yaitu sahidu Yusuf, saksinya Yusuf. Kemudian anak kecilnya Mashitah, tukang sisir istrinya Fir'aun. Kemudian Isa, kemudian Yahya. Kemudian bayinya dalam kisah Jurayj dan bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud. Maka kata Dohak ada enam, saksinya Yusuf, anak kecil tukang sisir atau Mashitah istri Fir'aun, Isa, kemudian juga Nabi Yahya, anak kecil dalam kisah Jurayj dan anak kecil dalam kisah Ashabul Ukhdud. Nah, kalau pakai perkataan ad-dohak, maka ad-dohak tidak menyebutkan yang nanti akan kita baca, anak kecil yang berlindung dari orang yang sombong. Maka kalau kita tambahkan, maka berarti 7. Ad-dohak 6, kemudian kita tambahkan dengan kita tambahkan dengan yang ada di hadis ini, riwayat Muslim ini, maka nanti jadinya 7. Ya, kemudian gimana komprominya? Kompromi 7 ini dengan hadis yang mengatakan hanya 3. Maka ada yang ngasih tawaran, kalau Qurtubi ngasih tawaran bahasanya 3 yang disebutkan dalam hadis ini itu adalah orang yang sah, yang valid, bahasanya mereka berbicara saat masih bayi di ayunan tanpa diperselisihkan. Adapun yang lain diperselisihkan. Atau semula Nabi tahunya 3, setelah itu nanti ada hadis, Nabi mendapatkan tambahan informasi, kemudian menyampaikan kisah ini dan kisah itu. Nah, kemudian maka Nabi katakan tidak ada yang berbicara fil mahdi ketika ayunan kecuali 3 orang, yaitu Isa putra Maryam, kemudian Saibu Juraid, bayi dalam kisah Juraid. Kemudian Nabi bercerita tentang kisah Juraid. Karena Juraidun adalah Juraid, seorang rajulan abidan ahli ibadah yang memiliki sauma'atan, yaitu satu bangunan yang tinggi yang ujungnya lancip. Fakana fiha, maka Juraid ada di tempat ibadahnya, lantas dia didatangi oleh ibunya. Wahai Yusali, dan Juraid dalam kondisi sholat. Ibunya mengatakan, wahai Juraid. Maka Juraid mengatakan dalam hatinya, wahai Rabku, ibuku, ataukah sholatku. Artinya terkumpul dalam kondisi ini dua tuntutan. Menjawab panggilan ibuku atau menyelesaikan sholatku. Maka ya Allah, berilah aku taufik supaya aku bisa memilih, menentukan pilihan di antara keduanya. Qurtubi, yaitu Qurtubi ulama hadis, Abul Abbas Al-Qurtubi lengkapnya, atau lebih lengkapnya, mengatakan, ya Rabbi ummi wa sholati, perkataan ini menunjukkan bahasanya Juraid adalah ahli ibadah dan bukan ahli ilmu. Kalau jika dia adalah seorang yang berilmu, kan Nabi adna fikrotin, maka dengan cara berfikir yang sangat sederhana sekalipun, dia akan faham bahasanya sholat yang dia kerjakan itu sunnah dan memenuhi panggilan ibunya itu wajib. Ya, sehingga dalam kondisi ini tidak perlu ada hal yang dibingungkan. Maka wajib baginya mempercepat sholatnya atau bahkan memutus sholatnya, kemudian memenuhi panggilan ibunya. Apalagi ibunya sudah bolak-balik datang, berarti kangen ketemu anaknya dan memiliki hajat dan keperluan untuk ngobrol dengan anaknya. Maka itu menunjukkan ta'ayyana, sebuah keniscayaan memenuhi panggilan ibunya. Tidakkah Anda lihat bahasanya ibunya marah besar karena cueknya anaknya dan lebih peduli dengan sholatnya. Nah, pada saat itu maka dia memanjatkan doa jelek untuk anaknya dan Allah kabulkan doanya sebagai bentuk hukuman untuk Juraid dan menampakkan karomah ibunya. Oleh karena itu az-zahir, kemungkinan yang lebih mendekati dari doa ini bahasanya ibunya Juraid kanat fadilatan alimatan, adalah seorang wanita yang istimewa, wanita yang salihah, yang alimah. Dan di antara hal yang menunjukkan kalau dia adalah wanita yang berilmu, lihat kejelian, ketelitian, redaksi, diksi yang dipakai oleh ibunya Juraid ketika mau mendoakan jelek anaknya. Doa jelek untuk anaknya, hati-hati. Itu ada unsur hati-hatinya. Tidak asal nyeplos. Di mana doanya, Allahumma la tumithu hatta yang dura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid sampai dia pernah melihat wajah wanita pelacur. Ya, masih kata Qurtubi, faqalat hatta yang dura, sampai dia melihat. Tidak lebih dari itu. Dibatasi sampai melihat saja. Sebagai tidak kemudian tergoda dengan wanita pelacur dan seterusnya. Sehingga rusaklah statusnya sebagai ahli ibadah. Namun, ibunya Jurat ini seorang wanita yang berilmu. Dia tidak ingin merusak status anaknya sebagai ahli ibadah karena jengkelnya. Dengan nanti anaknya berubah jadi laki-laki yang fasik karena berzina. Dia tidak menginginkan hal itu. Namun dia juga jengkel. Ingin ngasih pelajaran untuk Jurat. Maka doanya melihat wajah wanita pelacur. Dan terdapat dalam sebagian jalur hadis ini, yaitu tadi hadis yang pertama, walau ta'at alaihi ayuftana lafutina. Seandainya, tadi di hadis yang pertama, seandainya ibunya Jurat itu berdoa agar dia berzina, niscaya Jurat akan terfitnah dalam zina. Lau da'at alaih, sehingga seandainya doa jeleknya ibunya Jurat kepada Jurat adalah ayuftana, terfitnah dengan pelacur. Lafutina, tentu dia akan terfitnah. Artinya berzina. Itu betul-betul wanita yang punya karomah. Doanya luar biasa. Namun meskipun demikian, berarti dia wanita fadilah. Wanita yang doanya mustajab. Namun dia alimah. Wanita yang berilmu. Sehingga emosinya itu tidak, emosinya dibatasi oleh ilmunya. Tidak kemudian dia mendoakan supaya rusak status abid dari anaknya. Yang ini tentu satu hal yang baik dibandingkan status fasik. Namun di sisi yang lain, seandainya wanita ini mengendalikan amarahnya dan bersabar, tentu itu sebenarnya yang lebih baik. Walakin lama alimallahu ta'ala sidqa ahlihima. Namun karena Allah mengetahui ketulusan luar biasanya kondisi spiritual dari ibunya Jurayt, maka Allah nampakkan kedudukannya dengan kedudukan wanita ini ibunya Jurayt bima adhara min karamati hima atau karamatiha, dan Allah dengan Allah nampakkan karomahnya. Karena itu maka Abu Labbas Qurtubi ketika kemudian mengatakan faedah, maka faedah yang bisa dipetik dari kisah Jurayt, ta'akud sa'il walad fi irda'il ummi. Sangat-sangat ditekankan agar seorang anak itu bersusah payah mendapatkan ridha ibunya. Dan menjauhi hal-hal yang mengubah kondisi hati ibunya. Dan memanfaatkan doa-doa baik dari ibunya. Sebagaimana tersebutkan dalam satu hadis, ya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau dengan redaksi ini dhaif, meskipun maknanya benar, ini karena yang redaksi yang lebih bagus adalah falzamha fa'inal jannata tahta rijlaiha. Karena surga itu di bawah dua kakinya. Pakai kaki, bukan pakai telapak kaki, namun pakai yang riat yang lebih bagus itu. Dan yang dimaksud dengan surga di bawah kaki ibu, kata Abul Abbas Qurtubi, man intaha minatawadu'il ummihi, adalah orang yang betul-betul totalitas tawaduk dengan ibunya. Bihai sulaya syuku alihi, sehingga bukanlah satu hal yang berat baginya. Ayadu akodamaha ala khaddihi, seandainya ibunya itu meletakkan telapak kakinya di pipi anaknya, maka dia no problem seandainya terjadi hal semacam ini. Istaujaba bidzalika aljannata, maka dikarenakan maka tawaduk yang pol-polan semacam ini, tawaduk kepada ibu yang luar biasa semacam ini, istaujabal jannata, adalah amal yang menyebabkan masuk surga. Atau boleh jadi bisa juga ditafsirkan bahasanya ini adalah permisalan atau gambaran yang menunjukkan itu bersusah payah untuk berbakti dan memuliakan ibu, itu akan jadi sebab masuk surga. Maka ada dua pemaknaan, ada dua tafsiran untuk ungkapan surga ada di bawah kaki ibu. Ini mungkin tafsiran yang lebih populer di tempat kita yang kedua tadi, itu bersusah payah untuk berbakti dan memuliakan ibu, itu sebab masuk surga. Nah, tafsiran yang pertama lebih cenderung mau ke arah letter luck, yaitu tawadu habis-habisan kepada ibu yang diungkapkan dengan seandainya ibu itu menginjakkan kakinya di pipi anaknya, maka anaknya tidak akan menampik kaki ibunya. Tidak akan menolak kaki ibunya. Yang karena jengkel ya, atau yang lain, dia letakkan telapak kakinya di pipi anaknya. Maka dia tidak nolak karena tawaduk sama ibunya, pasrah sama ibunya. Maka amal tawaduk yang pol-polan dan habis-habisan pada ibu ini adalah sebab masuk surga. Fa'akbala ala solatihi, maka Juret ternyata lebih memilih solatnya. Setelah dia bingung, wahai Rabku, ibuku ataukah solatku? Nah, apa yang dimaksud dengan Juret mengatakan ya Allah, ibuku ataukah solatku? Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa qul hadha mahmulan ala annahu qalahu fi nafsihi. Itu kita maknai, itu perkataan Juret di dalam hati. Bukan satu hal yang diucapkan secara lisan oleh Juret. Namun, boleh juga dimaknai, dia mengucapkannya secara lisan. Dan kita pahami bahasanya, berbicara dalam sholat itu mubah menurut syariatnya Juret. Atau syariat Nabi yang ada di masa Juret. Sebagaimana berbicara dalam sholat itu mubah di awal Islam. Fansorofat, maka pergilah, yaitu kembalilah ibunya ke rumahnya setelah putus asa untuk mendapatkan respon atau jawaban anaknya terhadap panggilannya. Falam makana minal ghati, maka pada esok harinya kembali datang, Juret dalam kondisi sholat, ibunya mengatakan wahai Juret, maka Juret mengatakan wahai Rabku, ibuku, ataukah sholatku? Maka dia tetap memilih sholatnya. Fan sorofat, maka ibunya pulang. Falam makan minal ghati, maka pada esok harinya kembali ibunya datang, Juret dalam kondisi sholat, ibunya mengatakan wahai Juret, Juret mengatakan wahai Rabku, ibuku, ataukah sholatku? Maka Juret memilih untuk melanjutkan sholatnya. Akhirnya ibunya Juret mengatakan dan berdoa, Allahumma la tumithu hatta yang dura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid sampai dia pernah melihat wajah wanita pelacur. Dalam riwayat yang lain, faghadibat. Ibunya Juraid marah, lantas berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan Juraid sampai dia melihat wajah wanita pelacur. Dalam riwayat yang lain, ibunya Juraid mengatakan, abaita antutli ilayya wajahaka. Engkau tidak mau, wahai Juraid, menampakkan wajahmu kepada aku. Maka semoga Allah tidak mematikanmu sampai engkau tangdur fi wajhika, engkau melihat pada wajahmu zawanil Madinah, pelacur kota ini. Kemudian fatazakar Bani Israel, Bani Israel membicarakan tentang Juraid dan ibadahnya. Dan di kampung tersebut kanat imra'atun baghiyun, ada seorang wanita pelacur. Yutamatsalu fi husniha. Yang jadi parameter dalam kecantikannya. Jadi parameter kecantikannya. Parameter kecantikan artinya ketika ada wanita yang lain yang cantik, maka akan diungkapkan. Oh, perempuan ini cantik seperti fulana. Maka wanita pelacur ini wanita yang sangat cantik. Sampai-sampai dia jadi parameter kecantikan. Ada gadis-gadis yang cantik yang lain, maka dikatakan, Masya Allah dia cantik secantik fulana. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, saya tidak mengetahui nama perempuan ini. Tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang siapa namanya. Namun dalam riwayat Imran bin Husain, annaha kanat binta malikil qaryah. Di riwayat yang lain disampaikan bahasanya wanita ini adalah anak perempuan raja kampung itu. Ya, maka ada yang kemudian wayumkin al-jam'u, maka bisa kita kompromikan riwayat-riwayat ini dengan kita katakan bahasanya perempuan ini keluar dari rumah bapaknya. Kalau tentu anak raja enggak bisa sembarangan kemana-mana. Kok dia bisa jadi pelacur? Maka dikompromikan dengan dikatakan bahasanya dia keluar dari rumah bapaknya tanpa sepengetahuan keluarganya. Mutanakirah, karena dia keluar dalam keadaan penampilan yang tidak dikenal. Sehingga dia bisa keluar dari istana. Wa kana ta'malul fasad. Setelah itu, dia melakukan kerusakan. Ila an nida'at, sampai dia mengklaim dia mampu menggoda Juraid. Fahtalat, maka kemudian dia punya tipu daya. Bi'an kharajat, dengan dia keluar dalam bentuk penggembala perempuan. Sampai memungkinkan baginya untuk takwi. Untuk berteduh di naungan musolannya Juraid. Supaya punya kesempatan untuk bisa menggoda Juraid. Karena di satu riwayat dikatakan, wa kana takwi ila sawma'atihi ra'iyatan. Dan perempuan ini, ya, perempuan pelacur tersebut, itu mendatangi musolanya Juraid dalam status wanita penggembala yang menggembalakan kambing. Faqalat, maka wanita cantik ini mengatakan, insyitum, jika kalian mau, saya akan goda juret untuk kepentingan kalian. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, kalau orang-orang mengatakan qad syi'na, kami mau. Ya, maka demikianlah godaan wanita cantik. Sebagiannya ingin kecantikan itu, tidaklah kemudian dia jaga hati-hati, namun malah dia gunakan untuk merusak. Demikian keadaan sebagian wanita cantik. Qal fata'aradat lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan fata'aradat lahu. Maka wanita cantik ini kemudian menyodor-nyodorkan diri kepada juret, yaitu meminta juret untuk menyetubuhinya. Falam yaltafit ilaiha. Ternyata juret tidak menoleh sama sekali kepadanya. Akhirnya dia mendatangi pengembala yang biasa berteduh di tempat ibadahnya juret. Fa'am kanathu min nafsiha. Kemudian mempersilahkan laki pengembala tersebut minafsiha untuk menyetubuhi dirinya. Karena dipersilahkan, fawaqo'a alaiha. Maka dia pun, laki-laki ini menyetubuhi perempuan tersebut, fahamalat. Maka langsung hamil. Maka demikianlah sering-seringnya. Zina itu sekali langsung jadi. Yang halal, bolak-balik, enggak jadi-jadi. Tapi zina, sekali, langsung kemudian hamil. Itu kalau orang mengamati dunia rumah tangga dan dunia anak-anak di luar pernikahan, sering melihat demikian. Ini bersinah cuma sekali udah langsung jadi anak, yang itu sampai sekian tahun, ini sekian tahun, kemudian tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ini zina sekali langsung jadi. Faham malat, maka hamil. Falamma waladat, tatkala melahirkan dia mengatakan, yaitu tatkala ditanya, dari siapakah anak-anak ini? Maka wanita tersebut mengatakan, huwa min Jurayj, ini adalah anaknya Jurayj. Ya, dalam riwayat yang lain ditanyakan kepadanya, siapa ini? Itu riwayat yang pertama yang tadi kita baca, dia adalah anaknya pemilik tempat ibadah itu. Dalam riwayat Imam Ahmad, ketika dia melahirkan, perempuan ini melahirkan, maka ditangkap. Dan adalah hukuman yang berlaku di tempat itu, man zana minhum kutila. Siapa yang berzina dibunuh. Fakilalah, maka disampaikan kepadanya, dari siapa anak ini? Ini dari si pemilik musola itu. Dalam riwayat yang lain, perempuan ini mengatakan secara bohong, nazala ilayya. Juret itu turun menemuiku dari tempat ibadahnya. Dalam riwayat yang lain, dhahabu ilal malik. Maka orang-orang kemudian pergi kepada, libik laporan kepada sang raja. Fa'akhbaruhu. Lantas, menyampaikan kepada sang raja. Qal, maka perintah sang raja, adrikuhu, tangkap dia, tangkap Juraij. Fa'tuni bihi, bawa dia ke hadapanku. Faqalu, lantas mereka mengatakan, dalam riwayat yang lain dijelaskan, lantas orang-orang mengatakan, ay Juraij anzil, hey Juraij turun. Fa'aba Juraij tidak mau turun, dia melanjutkan sholatnya. Maka mulailah orang-orang kemudian menghancurkan tempat ibadahnya. Akhirnya tatkala Juraij melihat hal tersebut, dia turun. Faja'alu fi unuqihi wa unuqiha hablan. Setelah turun, hanya orang-orang kemudian masang di lehernya Jurayd dan leher perempuan pelacur ini tali. Waja'alu yatufuna bihima finnas. Kemudian diarak keliling kampung. Mereka berdua. Dalam riwayat yang lain, sang raja berkata kepada Jurayd, "Waihaka ya Jurayd, kunna naraka khairan nasi." Celaka kamu wahai Jurayd, saya kira kamu ini adalah manusia yang paling baik. Fa ahbalta hadhihi, ternyata engkau hamili wanita ini. Idhabu bihi, pergi bawa Jurayd ini, waslubuhu, salib dia. Kasih hukuman mati, disalib. Dalam riwayat yang lain, faja'alu yatribunahu. Maka orang-orang kemudian setelah Jurayd itu turun, orang-orang memukulinya sambil mengatakan, "Murain, kamu ibadahnya turia. Tukhati unnasa bi'amalik. Engkau nipu manusia dengan amalmu. Sok soleh, sok ini. Aslinya orang bangsat kayak gini." Dalam riwayat yang lain, fala tadi diarak. Fala marubihi nahwa baiti zawani. Maka tatkala mereka lewat membawa Jurayd nahwa ke arah rumah-rumah pelacur. Maka ketika diproses Jurayd dibawa, mungkin dibawa mau menghadap sang raja, lewat komplek pelacuran. Ada lokalisasi zaman silam ya. Kharajna, maka para pelacur itu pada keluar komplek. Yang durna pada melihat Jurayd. Fatabasama, maka Jurayd tersenyum. Faqalu, maka orang-orang bertanya, "Lima yadhaku hatta mara zawani?" Atau, "Lam yadhak hatta mara bizawani." Maka orang-orang mengatakan Jurayd ini tidak tertawa, itu tidak tersenyum sampai melewati wanita-wanita berzina. Kenapa dia tersenyum? Teringat doa ibunya. Allah kabulkan doa ibuku. Allah kabulkan doa ibuku. Dia lewat, ya, maka melihat wajah-wajah wanita pelacur pada keluar dari komplek, berdiri di pinggir jalan. Nonton Jurayd yang lagi diarak. Maka teringatlah dia dengan doa ibunya. Ini doa ibuku. Maka dia tersenyum. Karena ingat dengan doa ibunya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.